adakah bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berpijar, teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan, bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihan. Buka aku menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia. Tapi ada entah di mana, hanya hari.